ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa ada dalil tentang menggabungkan dua ibadah sekaligus? Ya, dalil yang paling dekat hadith, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada juga hadith lain, hadith Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maniktasala yawmal jum'ah guslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Kata para ulama, mandi janabah di situ, dia di hari Jumat dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, kemudian dia junub. Maka setelah itu dia mandi junub sekaligus meniatkan mandi apa? Mandi Jumat. Itu salah satu penafsiran hadits.